hatiku tuh melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi, kau hancurkan hatiku tuh melihatmu. Tapi hatiku selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi, membuatku merasakan yang tak terjadi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.